Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amdinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'zimun lishanih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu rasuluhu da'i ila rizwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masyaallah muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepadanya. Kemudian kita sambil menunggu waktu isya bersama-sama mengkaji dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan ini semuanya akan semakin menambah pembangunan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian melanjutkan pembahasan kita masih di Kitabul Adab. Kemarin kita sudah masuk pada bab tentang istikharah dan musyawarah. Masalah istikharah yakni memilih, dan juga musyawarah. Memilih dalam artian di sini adalah meminta pendapat ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, untuk kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan penerang, agar diberikan pilihan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pentingnya juga musyawarah, yang kemarin juga sudah kita singgung bahwa dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Allah perintahkan wa syawirhum fil amr, dan musyawarahlah dalam setiap perkara, dan wa amruhum syura bainahum, perkara mereka adalah dibangun di atas musyawarah. Maka ini penting untuk kita, kemarin juga sudah kita singgung, kalau qudwah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga meskipun beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, dan beliau dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun demikian beliau pun juga bermusyawarah. Dan ini terlihat di banyak riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta pendapat para sahabatnya dalam berbagai peperangan, untuk mengatur strategi, untuk bagaimana memilih yang terbaik, bahkan juga dengan para istrinya pun juga beliau meminta pendapat mereka. Ini memberi teladan kepada kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijaga dari dosa dan kesalahan, maka tentunya mimbabi awla adalah lebih layak lagi untuk kita mengikuti kepada teladan Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa kemudian kita tidak meminta istikharah, ya, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan-urusan kita mungkin agak sulit, atau juga kita minta musyawarah, ya, minta pendapat atau minta saran, ya, kepada orang-orang yang kita anggap bisa menyelesaikan permasalahan kita. Ini adab yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya juga dalam ayat wa amruhum syura bainahum, ini pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang mukmin yang mereka tidak melemparkan perkara permasalahan asywa'iyan begitu saja, ini, tapi dibangun di atas musyawarah. Dan kalau sudah musyawarah, ya, maka ini tidak ada dalam Islam itu istilahnya sistem kayak komando, kemudian semua ini tetap ada musyawarah. Yang pokok adalah musyawarah sampai itu dalam perkara yang besar, ya, perkara jihad, perkara pemerintahan, pun juga ada ahlul hal wal aqd. Ada ahlul hal wal aqd ini juga orang-orang yang tempat di mana seorang penguasa menumpahkan pendapatnya atau memusyawarahkan permasalahannya. Bagaimana dulu banyak riwayat dari para khulafaur rasyidun dan yang lainnya. Maka jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala ini pujian karena memang perkara orang-orang mukmin seperti itu, wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka adalah Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang beriman yang senantiasa menetapkan urusan mereka itu di atas musyawarah. Ya, musyawarah. Jadi ini musyawarah untuk mencapai kesepakatan, kemudian ditimbang mana yang maslahat dan mana yang memberikan madharat, mana yang lebih berat di antara maslahat dan madharatnya, dan mana tidak hanya sekedar itu saja, tapi yang pokok juga mana yang sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang itu bertentangan. Ini dalam Islam adalah dengan bermusyawarah. Ini. Adapun jadi tidak dengan demokrasi. Ya. Kalau demokrasi ini kan yang banyak yang menang, ya. Yang banyak yang menang. Meskipun itu salah. Ya. Meskipun itu salah. Kalau pendapat itu terbanyak, ya itu yang dimenangkan. Ya. Tapi dalam Islam tidak demikian. Ya. Dalam Islam yang hak adalah lebih berhak untuk diikuti. Al-haq wa haqqu yutaba. Ya. Yang hak itu adalah yang berhak untuk diikuti. Maka kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika awal pemerintahannya, ya, di mana banyak orang-orang yang mereka menghalangi tidak mau bayar zakat. Ya. Menahan diri, menahan tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar pun memerangi mereka. Dan ini tidak karena berdasarkan dengan dalil. Meskipun banyak dari para sahabat pun juga tidak setuju. Dan beralasan bahwa engkau akan memerangi orang-orang yang mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, padahal Rasulullah SAW telah mengatakan, di antaranya juga Umar bin Khattab sendiri yang datang kepada Abu Bakar, apakah engkau akan memerangi orang-orang mereka mengucapkan dua kalimat syahadat? Padahal Rasulullah pernah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa in qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka mau mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah, maka terjagalah harta dan darah mereka. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq melanjutkan hadis itu yang diputus oleh sahabat Umar, ya. Satu riwayat itu, ya. Kemudian illa bihaqana, itu hadis lanjutannya itu adalah illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kecuali yang berkaitan dengan hak-hak Islam. Dan hisabnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Bakar Siddiq mengatakan wa zakatu min haqqil Islam. Dan zakat adalah termasuk dari hakul Islam. Hak zakat ini adalah haknya Islam. Maka kata beliau, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatartuhum ala manihim. Demi Allah, kalau seandainya mereka menahan seekor anak unta yang dulu mereka serahkan kepada Nabi, kemudian sekarang tidak mau bayar, maka saya akan perangi mereka karena penahanannya ini, karena tidak mau bayar, mau bayar zakat ini. Dan akhirnya para sahabat pun juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar ini, karena ayat-ayat jelas, ya. Ayat itu jelas, di mana zakat itu selalu dibarengkan dengan sholat, ya. Aqimus shalah wa atuz zakah, selalu gitu terus. Bahkan di dalam Al-Quran lebih dari 80 ayat ya, yang selalu mendampingi zakat dengan sholat ini. Menunjukkan ini amrul azim, perkara yang besar. Dan ini merupakan hakul Islam. Karena memang betul hakul Islam, bukan apa namanya secara pribadi individu itu tidak. Bahkan ini adalah sekalipun itu hartanya anak yatim, sekalipun itu hartanya orang gila, ya. Kalau orang gila tapi kaya, ya, maka walinya itu wajib untuk membayarkannya. Kaya dan punya harta yang wajib dizakati, maka walinya. Demikian pula anak yatim. Anak yatim misalkan dia punya tinggalan warisan atau kemudian dia punya kekayaan, belum bisa ngurus hartanya, maka yang mengurusi hartanya ini wajib untuk membayarkan zakatnya. Karena ini adalah hakul Islam, ya, hak harta untuk menjadi bersihnya harta. Maka dan mengingkari dari zakat ini sama dengan mengingkari seluruh dari rukun Islam yang ada. Karena zakat termasuk dari pilar Islam, mematahkan satu roboh semuanya, ya. Merobohkan satu maka roboh semuanya. Maka ternyata apa namanya semuanya membenarkan kepada pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di perkara yang lain juga, ketika mau memberangkatkan pasukannya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, yang diberangkatkan oleh Rasulullah SAW sebelum meninggalnya, sebelum meninggal Rasulullah memberangkatkan pasukannya Usamah bin Zaid untuk ke Romawi. Baru sampai di Juruf, belum jauh dari kota Madinah, ya, dari tempat namanya Juruf ini, belum jauh. Kemudian pasukan ini mendengar Rasulullah meninggal. Maka kemudian setelah diganti oleh Abu Bakar Siddiq, suasana Madinah mungkin kacau, ya. Banyak orang-orang yang murtad. Banyak tadi diantaranya yang bikin kisruh adalah mereka mani uz zakat, orang-orang menahan tidak mau bayar zakat. Kemudian muncul pula Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu itu, dan kuat dengan pengikutnya. Kemudian juga sebagian orang-orang Arabi, orang-orang Badui pun juga mulai goyah. Maka tentunya secara politik, ya, kalau pasukan ini diberangkatkan, Madinah dalam keadaan bahaya. Maka siapa yang mau membela? Namun Abu Bakar mengatakan, wallahi, katanya, tidak mungkin saya akan menahan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Dengan yakinnya, tidak mungkin saya menarik kembali pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau sendirian. Sampai termasuk juga Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Secara politik memang seperti itu, namun keyakinan beliau ini sudah perintah Nabi. Maka memang benar, pasukan tetap diberangkatkan. Dan bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, kemenangan yang luar biasa. Dan diriwayatkan bahwasanya tidaklah pasukan ini berjalan melewati mereka kampung-kampung dari Badui kecuali yang tadinya mau murtad, yang tadinya mau sudah goyah, mereka mengatakan tidaklah pasukan ini berangkatkan kecuali Madinah dalam keadaan kuat. Jadi yang mau merongrong Madinah pun juga mikir-mikir. Pasukan ini berangkat dan kemudian sampai Romawi pun juga mendapatkan kemenangan yang gilang-gemilang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sunnah. Karena mempertahankan kepada sunnah. Apa yang sudah diputuskan oleh Nabi SAW tidak mungkin mencari pilihan yang lain. Karena itu nas dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas seorang mukmin laki ataupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah membuat satu keputusan, satu pilihan, kemudian masih mencari pilihan yang lain. Dan Abu Bakar ini paham benar masalah ini. Maka mengatakan tidak mungkin saya akan berangkatkan pasukan sudah di menarik kembali pasukan sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Keyakinannya dengan keputusannya di alaihi salatu wassalam dan pilihan beliau alaihi salatu wassalam. Dan banyak lagi, ya, permasalahan-permasalahan yang lain, ya, yang menunjukkan bahwa mereka, perkara mereka adalah dibangun di atas musyawarah. Dan itu tuntunan agama. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Nah, kemudian kalau sudah musyawarah, mufakat, terjadi kesepakatan, ya sudah. Tentunya namanya kesepakatan itu kan sudah menimbang kepada masalah yang mafasid, ya, kerusakan ataupun juga positif negatifnya sudah dipertimbangkan semuanya sampai kemudian menjadi satu keputusan. Ketika sudah menjadi keputusan, maka berikutnya adalah kaidahnya harus kita pegangi adalah al-muslimuna ala syurutihim. Al-muslimuna ala syurutihim. Ini orang Islam itu tergantung sesuai dengan persyaratan mereka. Kalau sudah sepakat ya sudah, jangan. Meskipun mungkin ada yang tidak senang, tapi kalau sudah menjadi keputusan bersama, tak boleh. Tidak bisa kemudian. Ini pujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang mukmin yang senantiasa urusan mereka adalah dibangun di atas musyawarah. Sampai diriwayatkan dalam kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pun juga beliau memiliki atau mengangkat ahlul hal wal aql. Mereka adalah para penghafal Al-Quran, mereka para ahli tafsir yang paham dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah Ibn Abbas yang mungkin dianggap paling muda diantara sahabat yang lain. Sampai ada kecemburuan dengan Ibn Abbas ini. Maka suatu saat ini, karena Umar bin Khattab ini mengangkat Ibn Abbas di dalam apa, masuk dalam Ahlul Hal wal Aqd. Ya. Ahlul Hal wal Aqd ini tempat di mana penguasa itu adalah memusyawarahkan permasalahannya. Maka ini ada kecemburuan, ada ketidakcocokan. Masa ini anak-anak segalanya gitu ya. Namun kemudian di beliau adalah tahu siapa Umar bin Khattab, mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas ini. Yang dijuluki dengan Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Ini penanya umat ini. Wa Turjumanul Quran dan penterjemah Al-Quran. Ini Al-Quran itu ada pada beliau. Maka dilontarkan satu pertanyaan ketika tentang surat apa surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat yang pendek. Kemudian disampaikan kepada para sahabat yang hadir, apa dari isi daripada surat ini? Maka mereka menjawab dengan berbagai apa namanya jawaban. Ada mengatakan ini adalah merupakan tanda-tanda dari Fathu Makkah, ya, atau ini Fathu Makkah itu sendiri, dan banyak. Namun kemudian ditanyakan oleh Ibn Abbas, apa maksudnya ini? Ibn Abbas mengatakan itu ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak lama lagi akan meninggal ketika setelah turun ayat itu. Nah, ketika sudah ada kemenangan ini, sudah manusia sudah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong ini, maka tuntas risalah itu dan kemudian meninggal. Ini cerdasnya Ibn Abbas, paham benar dan memang seperti itu. Maka ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pun juga bahkan ini mengangkat ahlul hal wal aqd. Bahkan juga tatkala menjelang meninggalnya pun juga seperti itu. Ketika perut itu sudah bocor karena ditusuk oleh bulu luah majusi ya. Ini. Maka ini memang majusi ya. Sekarang ini menjadi berbendera Syiah ini ya. Isinya adalah majusi ya. Orang Persia yang mau mengembalikan kembali ya. Ini hasadnya. Maka ketika Umar bin Khattab ya radhiyallahu ta'ala sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, beliau menjadikan perkara itu yakni perkara kekhalifahan sepeninggal beliau pun juga musyawarah di antara 6 orang sahabat. Yang Rasulullah SAW meninggal dan beliau ridho terhadap mereka semuanya. Maka kemudian 6 orang sahabat ini pun bermusyawarah sampai kemudian memutuskan sebagai pengganti Umar bin Khattab adalah sahabat Utsman bin Affan dengan sekian banyak kelebihannya di kalangan para sahabat yang lainnya. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dalam Islam adalah al-haq wa haq yutaba. Yang hak adalah lebih berhak untuk diikuti. Bukan yang banyak ya. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ini, qala al-muallif rahimahullahu taala an Jabir radhiyallahu taala anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة من القرآن. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah, yakni doa istikharah, dalam semua perkara ini seperti beliau mengajari kami satu surat dari Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan himmah beliau. Karena istikharah ini menunjukkan akan ketergantungannya seorang hamba terhadap Rabb-nya. Menunjukkan rasa butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika hamma ahadukum bil amr, ini terjadi kegalauan pada salah seorang dari kalian dalam satu perkara untuk memilih antara iya atau tidak, antara melanjutkan atau memutuskan, maka kata beliau falyarka' rak'atain min ghairil fariidhah, maka sholatlah 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Yang kemudian disebut dengan sholat istikharah. Thumma liyakul, kemudian berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah sungguhnya aku beristikharah, yani meminta. Istikharah ini maknanya adalah meminta untuk dipilihkan di antara 2 perkara atau lebih ya, agar diberikan yang terbaik ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, agar minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar dipilihkan yang terbaik dan diberi taufik untuk memilih yang terbaik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah sungguhnya aku istikharah kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku minta kuasamu ya Allah dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, maka sungguhnya engkau maha kuasa dan aku tidak punya kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha tahu dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah yang maha mengetahui dari yang tersembunyi, yang ghaib, yang tidak tampak. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah jika engkau maha tahu bahwa perkara ini. Dalam riwayat yang lain ketika berdoa inna hadzal amra disebutkan perkaranya, ya, pernikahan atau perceraian atau memilih di antara 2 masalah ya, yang apa saja. Maka Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah jika engkau tahu bahwa perkara ini khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, perkara ini adalah baik untukku, baik untukku pada agamaku, pada kehidupanku, dan juga pada akhiratku. Wa aqibati amri, bagaimana akhir kesudahannya untukku. Aw qala ajili amri wa ajilih, atau perkara ini adalah baik untukku, baik yang itu disegerakan atau yang ditunda. Faqdurhu li wa yassirhu li, maka berikanlah kuasa kepadaku dan mudahkanlah untuk. Summa barik li fi, kemudian berkailah perkaraku ini. Agar minta kepada Allah agar perkaranya itu ketika memilih satu pilihan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, dan jika engkau tahu bahwa perkara ini adalah buruk untuk fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, buruk untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan juga akhir kesudahanku. Aw qala ajli amri wa ajlih, atau buruk untuk ajli amri, pada perkara yang disegerakan untukku atau yang ditunda. Fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkanlah perkara itu dariku dan palingkanlah aku darinya. Artinya jauhkanlah perkara itu dariku dan jauhkanlah aku dari perkara tersebut. Waqdur liyal khaira haitsu kan, dan pilihkanlah, tentukanlah untukku yang terbaik dimanapun berada. Thumma ridini bihi, kemudian ridailah aku. Ridailah aku dengan perkara tersebut. Ini jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala qala yusamma hajatahu, yani menyebutkan hajatnya apa. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ini tuntunan untuk minta istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik supaya kita bisa memilih yang terbaik dari perkara yang mungkin membingungkan kepada kita. Agar, karena kita tidak tahu suatu perkara itu kan setelah terjadi, kecuali setelah terjadinya. Maka sebelum terjadi itu, kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik. Maka ketika itu sudah diputuskan, nah, dan juga setelah menjadi keputusan pun juga agar minta kepada Allah agar diberkahi. Karena ketika suatu perkara itu berkah, ya, ada barakah, tentunya kebaikan akan selalu bersama perkara tersebut. Maka ini jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, ini istikharah. Kemudian yang namanya istikharah ini pun juga dalam perkara yang wajib atau perkara yang mustahab, yang sunnah, ya. Perkara yang wajib, bukan dalam perkara yang mubah, ya. Kalau yang mubah ini adalah pilihan, ya. Tapi ini dalam perkara yang wajib, yang kita mungkin harus memilih di antara dua perkara yang mungkin ditimbang-timbang, ya. Secara akal kita, secara realita atau mungkin secara rasional kita mungkin bisa jadi sama kuatnya, atau mungkin kalau dipilihkan satu masalah sepertinya juga pertimbangan masalah kedua pun juga mungkin agak berat. Maka seperti inilah, ya, dalam perkara yang wajib atau perkara yang mustahab ini. Bukan dalam perkara mubah, atau bukan pula dalam perkara yang makruh, atau bukan pula dalam perkara yang haram. Karena perkara yang haram asalnya adalah ditinggalkan, wajib untuk ditinggalkan, bukan untuk memilih, tidak ada pilihan lagi. Ini demikian pula dalam perkara yang makruh, pada asalnya adalah sesuatu yang buruk. Karena namanya makruh ini sesuatu yang dibenci, ya. Sesuatu yang dibenci artinya dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan, itu lebih baik, jelas. Kalau ditinggalkan lebih baik, jelas ini sudah berat pertimbangannya untuk kemudian ditinggalkan lebih baik daripada kemudian dilakukan. Namun ketika misalkan juga dituntut untuk memilih sama-sama yang sulit, tapi tidak bisa tidak, kecuali harus memilih. Dan pilihan ini pun juga bisa jadi dalam pilihan yang berat, pemaksaan misalkan, ya, dhughat ada, maka ini pun juga selayaknya untuk istikharah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini di mana sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengajari para sahabat ini dengan istikharah dalam semua perkara, namun di sini maksudkan adalah khusus tentunya, artinya perkara yang wajib dan perkara yang mustahab dan yang sunnah. Artinya di sini adalah perkara-perkara yang memang untuk dikerjakan. Ya. Ada pun dalam perkara yang jelas untuk ditinggalkan seperti haram dan perkara yang makruh tadi, ini tidak perlu untuk kita istikharah. Nah, itu adalah perintahnya untuk ditinggalkan. Karena seperti itu kaidahnya. Dan Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang kepada kalian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. Dan Rasul mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum. Ya. Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Di sini tidak ada istilahnya masata'tum, ya. Misalnya ketika dalam masalah larangan, Rasulullah tidak mengatakan mastata'tum. Kalau ada masalah larangannya, tinggalkan. Tidak ada mengatakan saya masih berat, saya masih mikir-mikir dulu, saya masih belum bisa. Maka ini adalah hawa nafsu saja. Ya. Nah, seperti itu adalah hanya hawa nafsu saja. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga dari faedah dari hadis ini. Ini menunjukkan ketika Jabir mengatakan, sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yu'allimuna al-istikhara kama fil umuri kulliha ka surah min al-Qur'an. Ini menunjukkan himmah dan perhatian Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengajari para sahabatnya ini. Mengajari para sahabat dengan salat ini. Dengan salat istikhara ini. Tentunya karena apa? Karena dalam sholat istikharah ini ada manfaat yang besar dan ada kebaikan yang agung dalam masalah ini, untuk menunjukkan bahwa seorang hamba ini senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi juga dalam sholat di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala fasta'inu bis-sabri was-salah. Fasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dan ini salah satunya upaya minta pertolongan, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat, ya. Ini menunjukkan mulianya permasalahan sholat dan agungnya kedudukan sholat, ya. Untuk senantiasa kita menjaganya. Dan masalah sholat istikharah ini bukan wajib, ya. Tapi ini adalah hasungan, anjuran, motivasi untuk kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini Rasulullah mengatakan falyarka rak'atain min ghairil fariidhah. Ya. Hendaknya sholat dua rakaat min ghairil fariidhah, yang bukan fariidhah. Bukan sholat fardu. Artinya ini adalah merupakan sunnah. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga di akhir kami menunjukkan juga dari apa yang dipaparkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, mengatakan falyarka rak'atain min ghairil fariidhah tsumma liyaqul. Ya. Ini menunjukkan doanya itu diakhirkan. Kemudian sholat dua rakaat dari yang bukan wajib, kemudian berdoa dengan doa ini. Ya. Maka disinilah kemudian di mana kita membaca doa ini. Di mana kita membaca doa ini? Yang jelas ini adalah diakhirkan. Maka para ulama berpendapat yang pertama adalah dibaca di akhir sholat. Summa liyakun, yakni sebelum salam, setelah tasyahud, ya, setelah membaca doa tasyahud, kemudian membaca doa istikharah ini dengan alasan, nah ini juga cukup wajib, ya. Dua rakaat sudah terpenuhi pertama, ya. Karena Rasulullah mengatakan falyar ka rakaatain min ghairil fariidhah, dua rakaat sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, bahwasanya doa di dalam salat ini tentunya adalah lebih mustajab. Lebih diijabai. Demikian pula dari kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, setelah selesai membaca doa tasyahud pun juga beliau membaca berbagai doa, ya. Tidak hanya satu. Setelah tasyahud selesai, innaka hamidum majid, kemudian berlindung diri dari empat perkara, Allahumma inna a'udzubika min adzab jahannam, dan seterusnya, ya. Selesai itu, setelah itu banyak doa-doa yang di tuntunkan atau dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma hasibna hisaba yasira, itu diantaranya juga diulang 3 kali. Dan juga hadisnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini banyak. Kemudian juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Banyak, dan ini juga masuk. Ini pendapat yang pertama mengatakan dibaca di akhir tasyahud sebelum salam. Kemudian pendapat yang kedua membacanya adalah sesudah salam. Ya, dengan alasan adalah menyelesaikan 2 rakaat. Fal yarka rakaatain min ghairil fariidhah. Salat 2 rakaat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga di juga cukup beralasan. Artinya mau dibaca sebelum salam ini juga tidak ada larangan, ya. Atau dibaca sesudah salam pun juga secara umum juga dibolehkan, ya. Dan nas pun juga menunjukkan seperti itu. Ini tentang bacaan kapan mesti dibaca ketika baca doa istikharah ini. Kemudian dari hadis ini, ini memberikan pengertian kepada kita yang pokok bahwa seorang hamba hendaknya senantiasa menyandarkan seluruh perkaranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersandar kepada daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Juga senantiasa konsisten dengan apa yang diikrarkannya. Ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan, dan ini salah satu. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan sampai dalam perkara-perkara yang menyulitkan kepada kita, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dipilihkan yang terbaik. Dan ini ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala ini tidak akan ada yang mengecewakan kepada kita. Tidak ada yang akan mengecewakan ketika itu sudah menjadi keputusan, ya. Kita sudah istikharah, kemudian insya Allah ta'ala adalah tidak akan ada mengecewakan. Kalau toh kemudian ada sesuatu, pasti dibalik itu ada kebaikan yang besar. Maka imam mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah istikharah ini, hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa setelah istikharah, terkadang ada yang meyakini setelah istikharah nanti akan ada mimpi, ada akan, ya. Ini tidak benar seperti itu. Karena apa? Ya. Mimpi itu bukan sebagai dalil. Dan mimpi itu bukan sebagai dasar. Ya. dalam kita memutuskan satu perkara. Maka ini semuanya adalah waham. Tidak perlu untuk kemudian kita bersandar pada mimpi. Meskipun terkadang ini adalah kepada firasyah. Kepada firasyah. Dan kecondongan, namanya hati itu tidak bisa dipungkiri. Ketika ada satu perkara yang harus kita memilih, ketika kita sudah minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada kita untuk mendorong kepada kita memilih di antara perkara yang kita hadapi itu. Bukan kemudian harus dengan mimpi ini. Meskipun terkadang ada juga ya, tanda-tandanya adalah dengan sebagiannya dengan firasyat itu. Kadang diperlihatkan juga, tapi itu sekali lagi bukan sebagai sandaran. Dimana mimpinya seorang mukmin yang ikhlas, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh-sungguh menyandar kepada Allah, ini terkadang adalah merupakan firasyat. Ya. Ada sebagai tanda. Namun sekali lagi itu bukan sebagai dasar kita berpijak. Maka yang dituntunkan. Kemudian sebagian para ulama berpendapat doa ini adalah dibaca, sebagian mengatakan juga bahwasanya doa ini dibaca tidak mengkhususkan dengan sholat istikharah, tapi misalkan dibaca setelah selesai sholat sunnah mutlak misalkan, atau setelah sunnah rawatib misalkan, atau setelah selesai sholat wajib misalkan, maka ini juga ada mengatakan boleh ya, mengatakan boleh. Namun demikian kita mestinya lebih utama melihat kepada yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, di mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa ini adalah setelah salat sunnah. Jadi setelah salat sunnah 2 rakaat kemudian baru berdoa. Maka ini insyaallah yang lebih selamat ya, dengan melihat kepada zahirnya hadis ini. Ini jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, beberapa fawaid dari masalah ini insyaallah taala mudah-mudahan semuanya akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih di hadis ini, sedikit menyinggung pada hadis ini. Ini wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.